hingga matahari terbenam, barat, timur, selatan, serta utara. Hujan panas tiada merintanginya. Abang beca, abang beca, abang beca, abang beca, abang beca di tengah jalan, cari muatan untuk mencari makan. Putar, putar, putar kaki mengayuh, pergi jauh, keringat pun lalu jatuh. Abang beca, abang beca, abang beca di tengah jalan.